ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله تبرشكر قبل الله جل وعلا atas limpahan nikmat yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada kita. Di antara sekian kenikmatan, diberikannya kesempatan bagi kita untuk talabul ilm, untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala, mempelajari ayat-ayatnya, demikian pula hadith-hadith Rasulnya alaihi salatu wassalam. Salah satunya, semoga apa yang kita lakukan tergolong bagian dari talabul ilm, mempelajari hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui kitab karya al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada bab yang ke-26. Satu hadis yang sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Demikian pula hadis yang kedua dengan urutan hadis yang ke-50. Pagi hari ini insyaallah taala melangkah pada urutan yang ke-51. Disebutkan riwayat oleh al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan riwayatnya. Haddathana al-Humaydi. Qala haddathana Sufyan. An Abi Sa'id. An Muhammad bin Abi Musa. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil qala bada'a فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول وقال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا mahsuran, qala qad hassaraka man qad a'taytahu. Demikian riwayat yang sudah kita saksikan bersama melalui jalan perawi-perawi yang telah disebutkan, sampailah kepada sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, bahwa beliau menyatakan dengan membawakan firman Allah Jalla wa'ala yang terdapat pada surat Al-Isra. Ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini dan berikutnya sebagaimana telah kita saksikan adalah pada surat Al-Isra yang berawal pada ayat yang ke-26. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bawakan ayat Allah Jalla wa'ala, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir wala tubadzir tabadzira. Demikian kelengkapan ayat ke-26, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabadzira. Naam. Maknanya Allah Jalla wa'ala perintahkan yang redaksinya ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tentunya juga untuk umatnya. Dari sekian yang Allah perintahkan, maka pada ayat ini Allah Jalla wa'ala sebutkan wa atidhal qurba, dan berikanlah, ati, datangkanlah, berikanlah. Naam. Zal qurba. Al-qurba adalah yang memiliki hubungan kedekatan, kekeluargaan. Yakni qarabah, kerabat seseorang, baik itu dari pihak ayah dan juga dari pihak ibu. Naam. Atau yang disebut dengan bahasa kita adalah sanak famili. Naam. Yang biasa dikenal dengan famili. Naam. Zal qurba, yang memiliki hubungan kekerabatan. Kerabat itu sendiri juga berasal dari bahasa Arab. Qarabah, yang memiliki kedekatan, kerabat. Jadilah dengan bahasa kita kerabat, qarabah. Naam. Allah Jalla wa'ala perintahkan berikanlah infak kepada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian. Berdasar dengan potongan ayat ini, Allah Jalla wa'ala mengajak kepada kita sebagai hambanya untuk memperhatikan hak-hak orang-orang yang memiliki kekerabatan dekat dengan kita terlebih dahulu diutamakan. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebelum ayat ini juga menyebutkan bagaimana hubungan kekerabatan yang lebih dekat lagi, yaitu terkait dengan haqqul walidain, yaitu terkait dengan haknya kedua orang tua. Tepatnya pada ayat yang ke-23, 3 ayat sebelumnya, Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Kita perhatikan pada ayat ini, wa qadha rabbuk, dan ketahuilah Rabbmu Allah Jalla wa'ala telah perintahkan alla ta'budu illa iyyah, bahwa janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah selain hanya kepadanya. Allah berbicara terkait dengan dirinya, perintah untuk bertauhid, larangan dari kesyirikan terkait dengan dirinya. Kemudian Allah berbicara dengan haknya manusia, dengan haknya hamba, dan yang paling dekat adalah terkait dengan orang tua. Wabil walidaini ihsana, Allah Jalla wa'ala juga perintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ihsana, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sudah sampai pada usia yang lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Demikian kelengkapan ayat ke-23. Asy-syahid atau bukti Allah Jalla wa'ala demikian sangat memperhatikan dengan haknya hamba, terkhusus yang memiliki kedekatan, dan yang terdepan adalah al-walidain, kedua orang tua. 6. Maka setelah dua ayat berikutnya dari ayat ke-23, 24 dan 25 masih berkaitan dengan itu, ayat ke-26 Allah melanjutkan haknya dengan hamba adalah memperhatikan karib kerabat. Wa atidzal qurba haqqahu, hendaknya kalian berikan haknya karib kerabat kalian, sekaligus disinilah letak dalil mengapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Apa bab yang sedang kita bahas? Tentang masalah silaturrahim. Nah, apa kaitannya? Kenapa beliau tampilkan hadis ini? Padahal di situ tidak disebutkan tentang silaturrahim di dalam ayat Al-Isra 26 dan berikutnya. Naam, begitu jauhnya pandangan beliau rahimahullahu ta'ala bahwa ayat ini terkait justru dengannya, dengan silaturrahim. Bukankah salah satu untuk menguatkan hubungan silaturrahim adalah memperhatikan haknya mereka, karib kerabat, hubungan keluarga dengan kita. Salah satunya dengan memperhatikan dari sisi materi mereka, memberikan infak. Wa atidzal qurba aqahu, berikan kepada mereka karib kerabat haknya. 6. Perhatikan nasib mereka. Jangan kalian kemudian merasa acuh tak acuh, merasa bodoh, seakan-akan tidak tahu, padahal itu memiliki hubungan dekat, karib kerabat, baik dari sisi pihak ayahmu maupun dari sisi ibumu. Maka kamu jangan mementingkan semata dirimu, hendaknya perhatikan mereka. Maka salah satu bentuk silaturrahim, wa atidzal qurba haqqahu, berikanlah haknya mereka. 6. Setelah kita tahu bukti mengapa Imam Bukhari rahimahullah meletakkan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas, 6. Kemudian ayat tadi melanjutkan wal miskin, dan hendaknya kamu berikan pula kepada fakir miskin, berikan haknya pula kepada mereka. Wabnas sabil, dan juga berikan haknya kepada ibnus sabil, orang yang dalam perjalanannya. mungkin mereka kehabisan bekal, namanya musafir, maka jangan kamu abaikan begitu saja. Hendaknya engkau ada kepedulian memperhatikan mereka. Nah, di saat satu sisi mereka sebagai musafir, suatu saat kita pun juga akan menjadi musafir. Maka di saat engkau dalam keadaan mukim, engkau dapati saudaramu dalam keadaan safar, kehabisan bekal, perlu bantuan, ini dan itu, selama itu sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan syariat Allah Jalla wa'ala, maka berusaha untuk kita penuhi dalam rangka mengamalkan ayat ini. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Nah, Allah dahulukan haqqahu, kemudian haqqahu juga mewakili kepada yang lain. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina haqqahu wabnas sabil haqqahu. Nah, kan tetapi sudah diwakili haqqahu dengan satu kata saja, untuk kemudian kepada golongan yang berikutnya, miskin dan juga ibnus sabil. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan kalian melakukan atau menghambur-hamburkan harta kalian secara boros, yang kita telah tahu dengan penyebutan mubadzir. Wala tubadzir tabdzira, jangan kalian melakukan pemborosan pada harta kalian. Apa makna mubadzir tabdzir? Di antara definisi adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, at-tabdzir infaqul mal fi ghairi haqqihi, menginfakkan harta pada yang bukan haknya, bukan pada tempatnya. Itu definisi mubadzir. Wala tabdzir fi amalil khair, dan tidak ada namanya mubadzir itu pada amalan al khair, pada amalan yang baik. Kalau engkau infakkan hartamu dalam urusan kepentingan dakwah, kepentingan al-haq, kepentingan agama Allah Jalla wa'ala, maka tidak, seberapa pun yang kau keluarkan, maka tidaklah dikatakan sebagai mubadzir. Akan tetapi mubadzir adalah infaqul mal fi ghairi haqqih, mengeluarkan harta walaupun sepeser, ya, 1 rupiah, tapi bukan pada haknya. Demikian kata beliau rahimahullah, dan ini juga pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahimahumullah. Maka Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan, wala tubadzir tabdzira, yakni la tusrif fil infaq fi ghairi haqqin, jangan engkau keluarkan dalam masalah infaq fi ghairi haqqin, pada tempat yang tidak hak. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan ayat ke-27, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sungguh, sungguh kata Allah, al-mubadzirin, orang yang melakukan tabdzir, kanu ikhwanas syayatin, adalah merupakan ikhwan asyayatin, saudara-saudaranya syaitan. Naam, ikhwan jamak dari kata akhun. Saudara sini ghairu nasabin, selain nasab. Maka sesama muslimin, maka itu dikatakan ikhwan. Naam, walaupun tidak ada kaitannya dengan nasab, dengan kaitan hubungan darah. Sebagai contoh firman Allah Jalla wa'ala, innamal mu'minuna ikhwah, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, sebagai pendalilan bahwa yang namanya ikhwah atau ikhwan adalah saudara kita. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman itu ikhwatun, adalah saling bersaudara. kita semua, orang-orang yang muslimin, orang-orang yang beriman, maka dikatakan ikhwah, saudara, walaupun tidak ada kaitannya satu bapak, satu ibu, kaitannya saudara kandung dan sebagainya. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh bahwa orang yang melakukan tabdzir itu adalah saudaranya, saudara syaitan. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa mubadzir adalah menginfakkan harta di dalam urusan yang tidak hak, dalam urusan syahwat yang lebih dari ukuran yang semestinya, maka itu dinamakan mubadzir. Naam. Walaupun dia menginfakkan satu dirham atau sepeser pun di jalan yang haram, maka itu mubadzir. Naam. Sebaliknya ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan yang Allah Jalla wa'ala syariatkan, falaisa mubadzir, maka itu bukanlah mubadzir. Maka pada ayat ini Allah telah tegaskan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan syaitan itu adalah sungguh sangat ingkar kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla wa'ala. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Kembali kepada hadis bahwa Ibnu Abbas bawakan Al-Isra ayat ke-26 yang disebutkan hanya beberapa potongan ayat, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Yang tadi kita lanjutkan sampai kelengkapan ayat itu dan setidaknya kita tahu makna dan penafsirannya. Setelah beliau menyatakan itu, qala bada'a. Kata Ibn Abbas, bada'a. Apa artinya bada'a? Memulai. Artinya Allah memulai. Fa'amarahu. Maka setelah Allah memulainya, fa'amarahu, maka Allah memerintahkannya. Kepada siapa? Tentunya kepada hambanya. Naam. Bi'aujabil huquq, dengan hak-hak yang paling wajib. Dengan hak-hak yang paling wajib yang harus diperhatikan adalah tentang mereka. Dzal qurba wal miskin wa ibnas sabil. Orang yang memiliki kekerabatan dengan kalian, orang miskin dan juga ibnus sabil, hendaknya perhatikan keberadaan mereka. Jika engkau memiliki kelebihan harta, nam, atau engkau memiliki rezeki, maka perhatikan nasib mereka. Allah Jalla wa'ala mulai dengan al-qurba, wa atidzal qurba. Dari tiga jenis itu Allah mulai al-qurba, yang memiliki kekerabatan. Wadallahu ala afdalil a'mal, dan menunjukkan bahwa itu afdalil a'mal. Apa afdal? Yang paling utama. A'mal, apa a'mal? Jamak dari kata amal, perbuatan. Afdalil a'mal, amalan yang paling utama, yang paling afdal. Bukan suatu amalan yang biasa maksudnya. Engkau berbuat seperti itu bukan amalan biasa, tapi adalah amalan yang besar. Bagaimana tidak? Engkau berbuat infak. Infak di dalam perkara yang halal, dan yang engkau tujukan, kau arahkan infak itu kepada orang-orang yang engkau prioritaskan. Dzal qurba wal miskin wa ibnas sabil. Naam. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala arahkan kepada hambanya. Ketika engkau melakukan infak. Naam. Maka jangan lupa dengan sanak famili kalian. Naam. baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya adalah mandub. Wajib adalah zakatul mal. Nah, mandub adalah zakat yang sifatnya sunnah. Nah, engkau memiliki kelebihan dari harta, dari rezeki, engkau perhatikan mereka. Nah, zakat yang sunnah adalah sedekah. Wadallahu ala afdalil a'mal, menunjukkan bahwa ini sebaik-baik amalan. Idza kana indahu syai'un, jika pada sisinya ada sesuatu, ada yang kau bisa berikan. Kalau engkau memang punya, berikan. Naam, idza kana indahu syai'. Naam. Faqala, maka Allah sebutkan tadi, wa adzil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wa 'allamahu. Dan Allah jalla wa ala juga ajarkan, idza lam yakun indahu syai', jikalau dia tidak padanya sesuatu apapun, bagaimana dia bersikap khususnya kepada karib kerabat? Jika dia ternyata orang yang fakir, bahkan tidak ada, jangankan mau ngasih, buat dirinya saja dia tidak punya. Nah, idza lam yakun indahu syai', kaifa yaqul? Maka bagaimana Allah jalla wa ala sebutkan firman-Nya pada Al-Isra ke-28. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmati mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kalian berpaling dari mereka, imma tu'ridanna anhum, jika kalian berpaling dari mereka, ibtigha'a rahmati mir rabbik, untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu, tarjuha, yang kamu harapkan, nam, yang kamu tunggu-tunggu, nam, faqul lahum, maka katakan, sampaikan kepada mereka, qawlan maysura, ucapan yang pantas, ucapan yang baik. Maksudnya apa? Adalah apabila kalian tidak bisa melakukan perintah Allah Jalla wa'ala seperti ayat ke-26 tadi, artinya jika kalian tidak punya sesuatu, maka katakan kepada mereka perkataan yang baik, supaya mereka tidak kecewa. Supaya mereka tidak kecewa, maka kamu masih punya modal untuk kamu bersikap yang bisa mendatangkan al-ajr, pahala. Apa itu? Qawlan maysura, adalah kalian bertutur kata, berucap yang pantas, yang baik, nam, kepada mereka. Lantaran mereka belum mendapatkan bantuan dari kalian. Dalam pada itu, kalian berusaha untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan rahmat dari Rabbmu, sehingga dengan itu kamu bisa berikan kepada mereka hak-hak mereka. Sementara dalam kondisi kalian sendiri pas-pasan, kalian sendiri tidak ada yang bisa diberikan, diinfakkan kepada mereka, maka bersikaplah dengan sikap yang baik, di antaranya dalam tutur kata yang ada. Nah, iddata hasanah, maka di sana padanya sekian kebaikan. Padanya sekian kebaikan. Peluang-peluang untuk melakukan kebaikan itu tidak terbatas. Jika kalian memang tidak punya sesuatu dalam bentuk al-mal, maka kalian bisa melakukan qawlan maysura, perkataan yang baik kepada mereka. ka'annahu qad kana wa la'allahu an yakuna insyaallah. Seakan-akan berdasarkan dari ayat ini, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala berikan kepada kalian. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kalian menginginkan untuk memperhatikan mereka dari sisi al-mal, tetapi kalian tidaklah memilikinya, maka insyaAllah ta'ala di saat Allah Jalla wa'ala takdirkan, maka engkau akan diberikan rezeki dan bisa melakukannya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Kemudian Ibn Abbas bawakan ayat berikutnya ke-29. Wala taj'al yadaka, dan jangan kau jadikan tanganmu, maghlulatan ila 'unuqika, terbelenggu pada lehermu. 6. Artinya apa? La tu'ti syai'an, engkau tidak bisa beri, engkau tidak berikan sesuatu. Tanganmu terbelenggu di leher, pada lehermu. Nah, mengekang diri. Artinya engkau bersikap bakhil kepada mereka. Nah, wala taj'al yadaka maghlulah. Allah ingatkan, jangan engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu ila 'unuqik, pada lehermu. Artinya engkau bakhil, tidaklah engkau berikan infak, apalagi sampai tidak memperhatikan nasib mereka. Wala tabsut ha kullal bast, dan jangan engkau membentangkan tanganmu dengan selebar-lebarnya. Artinya apa? Tu'ti ma indak, yang maknanya engkau berikan apa saja apa yang kau punyai. 6. Berdasar dari ayat ini, artinya la ifrat wa la tafrit. 6. Tidak mengekang diri. 6. Menahan diri untuk tidak mengeluarkan infak. Tapi dari sisi yang lain adalah berlebihan di dalam memberikan infaknya. Disebutkan di dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Nah, apa yang ada pada beliau di hari ini, kalau bisa beliau berikan, berikan. Tidak pakai nunggu sampai besok. Nah, sehingga apa yang kita dapati, beliau yaju', beliau itu lapar, sampai-sampai mengekangkan batu pada perutnya disebabkan karena kelaparan. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang rasul, nam hamba Allah Jalla wa ala, manusia, nam yang padanya juga memerlukan dari sisi untuk menguatkan tenaganya, menguatkan tubuhnya. Itu sendiri beliau sallallahu alaihi wasallam seringkali mendapati kondisi yang seperti itu, sampai-sampai dalam menahan laparnya beliau, beliau letakkan batu diikat di perutnya. Dan juga banyak di antara para sahabat itu menginfakkan hartanya fi sabilillah, jami'u amwalihim, seluruh dari hartanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka. Kenapa? Karena para sahabat lisihhati yaqinihim, karena begitu kuat keyakinannya mereka bahwa rezeki, harta itu Allah yang berikan. Pasti Allah akan jamin dan Allah Jalla wa ala pasti akan tanggung, apalagi dikeluarkan di jalan Allah Jalla wa ala. Karena demikian kuatnya keyakinan para sahabat, wa syiddati basairihim, dan kuatnya pandangan mereka tadi terhadap firman Allah, janji Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka sampai-sampai mengeluarkan seluruh hartanya, tidak tersisa sekalipun untuk diri mereka. perbuatan mereka seperti itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat tadi Allah Jalla wa'ala melarang dari berlebih di dalam masalah infak, wala tabsutha kullal basti, adalah bagi mereka yang mungkin padanya masih mengkhawatirkan terhadap dirinya. Maka ambil jalan tengahnya, yang engkau keluarkan, tapi sisi lain juga engkau pentingkan untuk dirimu dan juga untuk keluargamu. Nah, berbeda keimanan kita dengan para sahabat. Nah, mereka berani. Nah, tidak tanggung-tanggung apa untuk besok, kemudian bagaimana untuk dirinya dan keluarganya. Maka sangatlah jauh keimanan kita dengan mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga mereka para sahabat tidaklah termasuk pada ayat ini. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan engkau lebarkan dari tanganmu untuk mengeluarkan semuanya. Nah, maka mereka faghairu muradil ayah, bukanlah termasuk pada ayat ini. Sebagai bukti, riwayat dari Jabir dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, jaa ghulam ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ummi tas'aluka kadza wa kadza, bahwa ibuku meminta kepadamu ya Rasulullah, minta ini minta itu. Nah, si anak tadi sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ma indana al-yawm syai, maka Nabi bilang, apa adanya, ma indana, bahwa kami tidak punya apa-apa, syai'un al-yawm, hari ini sama sekali tidak ada persediaan apapun pada diriku, kata beliau. Qala fataqulu lak aksuni qamisaka. Naam. Maka dia bilang, sampaikan kepadanya, naam, aksuni bi qamisaka, pakailah padaku qamismu. Naam. Fakhala'a qamisahu fadafa'a ilaihi wajalasa fil baiti uryanan. Maka sampai-sampai kemudian beliau tanggalkan baju beliau, dan beliau diam dan duduk di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sudah jawab bahwa beliau tidak punya apa-apa sama sekali, maka kemudian masih diminta juga. Maka hanya yang beliau berikan, maka pakaian atau jubah beliau sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dalam riwayat yang lain juga, Bilal mengumandangkan azan untuk salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu. Naam. Washtaghalatil qulub. Hati beliau terjadi kegundah gulanaan. Naam. Fadakhala ba'dhum fa idza huwa 'arin. Maka datanglah sebagian dari para sahabat menjumpai beliau dalam keadaan beliau tidak ada pakaian yang menutupi beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Wa kullu hadza fi infaqil khair, maka semua itu dalam rangka menginfakkan dalam urusan kebaikan. Wa amma infaqul fasad fa qaliluhu wa katsiruhu haram. Adapun meninfakkan dalam urusan yang fasad, urusan yang dosa, maka sedikit dan banyaknya haram. Nah, demikian riwayat, salah satunya menyebutkan sebab turunnya ayat itu. Karena semangatnya para sahabah, dan juga yang terdepan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah memberikan infak. Nah, kalau beliau punya, niscaya beliau akan berikan. Nah, beliau menyatakan ma'indan al-yaum asyai, bahwa kami hari ini tidak punya persediaan sesuatu apapun, bukan berarti kemudian masih ada sedikit. Tidak, memang betul-betul tidak ada. Sebagai bukti, komisnya beliau diminta. Dan beliau turut di dalam rangka memberikan al-khair. Nah, fataq'uda maluman mahsura. Maka dengan itu, kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Nah, dikatakan tercela adalah yalumuka man ya'tika ba'da wa la yajid indaka syai'. Mereka akan menyesal kepadamu ketika datang sesudahnya, sementara tidak mendapatkan sesuatu apapun. Naam. Maluman. Naam. Sehingga engkau akan dalam keadaan tercela. Artinya, kalau engkau berikan semuanya, nanti suatu saat mereka datang minta kepadamu lagi, kamu tidak ada persediaan apa-apa lagi. Naam. Mahsura. Naam. Yang kemudian engkau dengan itu akan menyesal. Demikian firman Allah Jalla wa'ala pada Al-Isra ke-26 sampai ke-29 menyebutkan hadis ini terkait di awal ayat ke-26 untuk memperhatikan karib kerabat sebagai upaya untuk mempererat dan menyambung hubungan silaturrahim. Beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Allah Jalla wa'ala telah wasiatkan kepada hambanya untuk menyambung karib kerabat. Berdasar ayat ini, sekaligus wasiat dari Allah kepada kita untuk menyambung silaturrahim. Salah satunya perintah tadi, wa'ati dzal qurba haqqahu. Faedah yang kedua, Allah perintahkan juga kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah awali pertama kepada beliau untuk memberikan hak kerabat. Demikian pula hak orang miskin dan juga haknya ibnu sabil. Maka perintah itu berlaku kepada beliau dan juga kepada setiap individu di antara umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan selesainya kita mengetahui matan pada hadis ini, berikutnya adalah masing-masing perawi. Diawali dengan Al-Humaidi. Haddatsana Al-Humaidi. Telah menceritakan kata Imam Bukhari Al-Humaidi. Al-Humaidi sudah pernah kita lalui pada hadis yang ke-25. Nama beliau adalah Abdullah ibn Zubair ibn Isa. Abdullah ibn Zubair ibn Isa. Abu Bakar Al-Asadi. Kunyah beliau Abu Bakar Al-Asadi. Abdullah ibn Zubair ibn Isa Abu Bakar Al-Asadi. Nah, siapa Al-Humaidi? Asbatun Nas ibn Uyainah. Beliau orang yang paling thiqahnya di sisi Imam Sufyan ibn Uyainah. Yang sebentar lagi kita akan ketahui. Kita perhatikan setelah nama Humaidi, haddatsana Ibnu Uyainah. Maka ketahuilah Al-Humaidi salah satu murid atau orang paling siqahnya di hadapan Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Yang status beliau Al-Humaidi adalah siqah. Banyak hadis melalui jalan beliau. yang beliau adalah sahibu sunnah wa fadl wa din, berpegang teguh kepada sunnah dan memiliki keutamaan, berpegang teguh pula kepada din. Nah, beliau wafat pada tahun 220 Hijriah rahimahullah. Itulah Al-Humaidi. Siapa? Abdullah ibn Zubair ibn Isa Abu Bakar Al-Asadi. Apa kelanjutannya kata Al-Humaidi? Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Nah, Sufyan bisa Sufyan Ats-Tsauri, bisa Sufyan ibn Uyainah. Lah terus yang mana ini? Sufyan yang mana ini? Kalau ditulis Sufyan. Ya tentunya dilacak, ditelusuri. Apakah Sufyan Ats-Tsauri, apakah Sufyan ibn Uyainah. Setelah ditelusuri bahwa Al-Humaidi ini meriwayatkan dari ibn Uyainah. Berarti bukan Sufyan Ats-Tsauri. Nah. Ternyata adalah Sufyan ibn Uyainah. Siapa Sufyan ibn Uyainah? Ahadu a'immatil Islam. Salah seorang imam-imam Islam. Pujian yang datang kepada beliau dari Ibn Wahab. Ibn Wahab rahimahullah menyatakan, ma ra'aitu a'lamu bikitabillahi minhu. Tidak aku lihat orang yang paling alim kepada kitabillah, kepada Al-Quran, dibandingkan beliau. Dibandingkan Sufyan ibn Uyainah. Beliau wafat pada hari Sabtu, di awal bulan Rajab, pada tahun 198. Yang mana beliau lahir 107 Hijriah. Lahir pada 107, wafat pada tahun 198. Status beliau thiqatun sabat hujjah. Thiqatun sabat hujjah. Nah, itulah Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah mendapatkan riwayat dari Abu Sa'id. Pada cetakan kitab saya, Abu Sa'ad. Tetapi nampaknya yang benar adalah Sa'id. Bukan Sa'ad, tetapi Sa'id. Siapa Abu Sa'id? Sa'id ibnul Marzuban. Sa'id ibnul Marzuban al-Baqqal. Al-Baqqal. Ini julukan-julukan. Selain Al-Baqqal, Al-A'war. A'war ini julukan juga. Apa artinya? Yang buta sebelah matanya. Nah, ada lagi Al-A'mash. Nanti suatu saat akan kita jumpai nama A'mash. Nah, maka ini bukan aib tetapi julukan. Selama juga orang yang bersangkutan itu ridho. Nah, dengan julukan tersebut. Maka Abu Sa'id adalah Sa'id ibn al-Marzuban al-Baqqal al-A'war, maula Hudzaifah, budaknya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sa'id, Abu Sa'id adalah min aqra'in nas dhaif. Adalah dari antara yang dhaif. Kedudukan beliau dhaif. Sehingga hadis ini didhaifkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Bukan dhaif dari sisi redaksi atau matannya, tapi dhaif dari sisi sanadnya. Karena ada perawi yang namanya Abu Sa'id. Yang tadi telah disebutkan, beliau termasuk yang dhaif. Sehingga dhaiful isnad, kata Syekh Al-Albani. Dhaiful isnad artinya dhaif sanadnya. Bukan dhaif redaksinya. Dari sisi makna, apa yang telah kita bahas, yang kita sebutkan adalah benar. terkait dengan silaturahim, terkait dengan hubungan kadip kerabat tadi benar. Cuma pada rentetan nama perawi tadi ada yang lemah sehingga menjadi sebab dhaiful isnad. Berikutnya, kemudian Musa, Muhammad ibn Abi Musa. Abu Sa'id meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Musa. Muhammad bin Abi Musa, ada yang menyebutkan tanpa pakai kata Abi. Jadi Muhammad bin Musa. Muhammad bin Musa. Nah, Muhammad bin Musa meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, demikianlah hadis yang bersama kita, hadis ke-51. Dengan kita telah pelajari, dengan kita telah ketahui, agar memotivasi kepada kita sebagai tindak lanjut kita ta'lim, kita belajar, adalah kita perhatikan silaturrahim. Silaturrahim, menyambung hubungan silaturrahim, maksudnya adalah dengan yang ada kaitan karib kerabat. Hendaknya kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita memperhatikan mereka, adanya kepedulian kepada mereka. Nah, kalau kita memiliki apa yang bisa kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan kepada mereka. Dan kita berusaha untuk tahu siapa saja karib kerabat kita itu. Tanya kepada ayah kita, tanya kepada ibu kita. Siapa saja pak orang-orang dekat keluarga kita ini. Siapa saja bu orang-orang yang dekat dari keluarga kita. Perlu kita tahu. Agar kata orang Jawa tidak kepaten obor. Ya. Akhirnya tidak nyambung. Orang tuanya saja yang tahu. Anak-anaknya tidak tahu. Ini ada kaitannya tapi tidak tahu sama sekali. Padahal dekat. Tidak tahu. Tidak pernah dikunjungi. Tidak pernah ditanyai kabarnya. Apalagi sampai kemudian diperhatikan nasibnya. Nah, dibantu dari sisi materinya. Gimana kita mau akan menindaklanjuti itu semua kalau kita tidak kenal. Maka tidak sayang. Alaysa kadzalik. Nah, maka menyambung silaturrahim adalah amalan yang sangat besar. Sampai-sampai tadi disebutkan afdalil a'mal, amalan yang paling utama dari sekian amalan-amalan besar lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa beramal sesuai dengan apa yang kita ketahui dengan selalu memohon pertolongan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.